بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya wa qawluhu dan seterusnya adalah menjelaskan dalil-dalil dari judul bab, karena babnya dengan ayat. Babnya bab ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan. Ini barakallahu fikum dijadikan oleh musannif bahwa Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, judul babnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga beliau lanjutkan dengan kalimat wa qawluhu, dan juga bab yang menjelaskan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qutmir ma yamlikuna min qutmir. Orang-orang yang kalian seru selain Allah, yang kalian menyembahnya, mereka la yamlikuna min qutmir. Mereka tidak memiliki sekitmir pun. Sudah pernah dijelaskan, kitmir maknanya kulit ari yang ada di biji korma. Kalau kamu makan korma, kemudian bijinya kamu lihat, ada seperti kulit tipis sekali. Itu namanya kitmir. Ungkapan untuk menunjukkan sedikit pun, bahkan sesuatu yang hampir gak bernilai, tidak ada orang yang menghargainya sedikit pun. Bijinya mungkin masih ada yang menjualnya untuk ditumbuk, jadikan ini, jadikan itu, tapi kitmir, la syai. Tetapi mereka ma'budatihim, sesembahan-sembahan mereka tidak memiliki apapun, bahkan sekitmir pun tidak punya. Berarti di sini bab ini adalah bab menjelaskan bahwa sesembahan-sesembahan mereka tidak layak disembah karena beberapa hal. Tidak layak disembah, satu, karena sebab la yakhluqu ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an. Pertama, la yakhluqu. Kedua, la yamlikun. Apa dalilnya la yakhluqun? Ayat pertama, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki apapun, Mereka tidak menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan. La yakhluqun. Yang kedua, apakah kalian menyeru, menyembah sesuatu yang tidak memiliki, bahkan sekitmir pun enggak punya? Ayat. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uwi. Berada di sini, Allah mengkhabarkan tentang keadaan para mad'u. Mad'u, isim maf'ul dari da'aya da'u. Artinya yang diseru, yang dimintai dengan doa, atau dengan kata lain, yang disembah. Allah mengkhabarkan bahwa para mad'u tersebut, yang disembah selain Allah, yang mereka berdoa kepadanya selain Allah, minal malaikati wal anbiya'i wal asnam, apakah malaikat-malaikat ataupun para nabi ataupun patung-patung berhala, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Bima yadullu ala azzihim wa dha'fihim, yang menunjukkan lemahnya mereka, yang menunjukkan ketidakmampuan mereka. Perhatikan barakallahu fikum. Di dalam syarahnya kita baca minal malaikati wal anbiya'i wal asnam. Kita ukur dengan dua kekurangan ini tadi. Mereka tidak menciptakan. Tapi malaikat menciptakan enggak? Tidak menciptakan. Wal anbiya, para nabi, al yakhluqun, apakah mereka bisa menciptakan? Tidak bisa. Wal asnam, berhala-berhala, apalagi? Berarti kaya. Mereka semuanya tidak menciptakan. Kedua, la yamlikun. Apa malaikat-malaikat yamlikun? Apakah para nabi yamlikun? Apakah para patung berhala yamlikun? Kalau patung berhala memang tidak punya apa-apa. Mereka sendiri dibuat oleh tukang pahat. Tidak memiliki apapun. Tapi malaikat dan nabi, bukankah malaikat-malaikat memiliki syafaat? Bukankah para anbiya memiliki syafaat? Kita jawab. Itu dengan izin Allah. Allah yang memberikan hak itu pada mereka. Artinya bukan mereka sendiri memiliki, tapi mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idan man yamlikuhu aw man yamlikuha, siapa memilikinya? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan man dallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang berani memberikan syafaat tanpa izinku, kata Allah. Berarti bukan memiliki secara mutlak, tapi mereka diberi kesempatan itu. Barakallahu fikum. Berarti yang memiliki tetap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, di dalam salah satu ayatnya Allah katakan dengan tegas, lillahi, milik Allah lah asy-syafa'atu, milik Allah lah syafa'at jami'an. Lillahi syafa'atu jami'an. Maknanya milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Milik siapa syafa'at? Milik Allah. Ini jawaban dalam Al-Quran. Berarti malaikat, para nabi tidak memiliki. Nah, bahkan diri mereka sendiri dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa menciptakan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat ayat tadi berkata, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan? Malaikat diciptakan, para nabi diciptakan. Maka jangan menyembah malaikat, jangan menyembah nabi. Dengan kata lain, atau sebagai contoh, jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada nabi. Berdoalah kepada Allah yang maha memiliki dan maha menciptakan, yang menakdirkan segala sesuatu sekehendaknya. Kembali kepada syarahnya dari Syekh Sulaiman Al-Syaikh yang diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Syaikh. Qala wa annahum qad intafat anhumul asbab allati takunu fil mad'u. Maka mereka ini telah jelas intafat, tidak memiliki atau hilang dari mereka asbab allati takunu fil mad'u, hilang dari mereka sebab-sebab untuk dianggap sebagai mad'u. Apa tadi mad'u? Yang disembah. Al-mad'u Al-mad'u barakallahu fikum memiliki asbab. Mengapa dia disembah? Mengapa dia dimuliakan, diagungkan, disembah, sujud, ruku kepadanya, meminta, memohon, meratap, istighosah? Mengapa? Alasan pertama, karena dia maha memiliki, sedangkan yang lain tidak memiliki, bahkan dimiliki. Alasan kedua, karena dia menciptakan, sedangkan yang lain diciptakan. Ini namanya asbab alladhi fil mad'u. Sedangkan yang lain selain Allah tidak memiliki sebab-sebab ini. Mereka la yamlikun, mereka tidak memiliki, bahkan mereka dimiliki. Mereka yang selain Allah tidak menciptakan, bahkan diciptakan. Mengapa disembah? Wahai para penyembah-penyembah kuburan yang berdoa pada kuburan, wahai penyembah roh-roh yang sudah mati, tokoh-tokoh yang telah mati, wahai fulan, apakah mereka itu menciptakan atau diciptakan? Apakah mereka memiliki atau dimiliki? Sesungguhnya bagi mereka para uqala, uqala adalah orang yang berakal. Dengan makna menggunakan akalnya. Kalau punya akal tapi tidak digunakan, percuma. Sama dengan yang tidak punya akal. Berfikirlah, engkau meminta, tetapi yang diminta tidak memiliki. Apakah mungkin dikabulkan? La yamlikuna min qitmir, tidak memiliki sekitmir pun. Jangankan minta korma, minta kitmir aja dia tidak punya. Maka mintalah kepada Allah yang maha memiliki segalanya. Baik. Intafat anhum al-asbab, telah hilang dari mereka sebab-sebab yang menyebabkan dia disembah. Apa saja sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu disembah? Pertama, al-mulk, kepemilikan. Yang kedua, sima'ud du'a, mendengarkan. Yang ketiga, al-qudrah alal istijabah, kemampuan untuk mengabulkan. Famata lam tujad hadhihi syurut tammah batalat da'watuha au da'watuhu, fa kaifa idza 'udimat bil kulliyah. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh tadi. Apa saja asbab yang menyebabkan sesuatu disembah? Kenapa kamu menyembah pohon? Mengapa kamu menyembah batu? Mengapa kamu menyembah ini dan itu? Apa biasanya? Pertama, kepemilikan. Al-mulk. Pertama, kepemilikan. Atau ini kedua, yang pertama, menciptakan. Yang kedua, barakallahu fikum, sima'ud du'a, bisa mendengar. Bisa mendengar doa. Kalau enggak dengar, ngapain kita ngomong tolong saya, ngapain kalau dia enggak dengar? Mendengar. Kalau mendengar, tetapi tidak mampu memberikan. Buat apa pula? Hah? Buat apa kita berbicara pada orang memohon-memohon, tapi dia tidak memiliki, tidak bisa memberi? Percuma juga. Berarti yang ketiga adalah al-qudrah, kemampuan. Kemampuan untuk mengabulkan. Baik, adakah mereka yang disembah oleh musyrikin memiliki? Jawabannya ayat tadi, la yamlikuna min qutmir. Apakah yang mereka sembah bisa mendengar? Mereka menyembah batu, apakah batu mendengar? Mereka menyembah pohon, apakah pohon mendengar? Mereka menyembah kuburan, apakah orang yang mati tersebut mendengar? Tidak. Mereka tidak mendengar. Allah jawab dalam Al-Quran, wama anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Berarti orang di kubur enggak bisa mendengar. Berarti pemilikan tidak punya, mendengar tidak bisa. Tapi kalau bisa mendengar, kalau bisa mendengar, apakah bisa mengabulkan? Misalnya yang menyembah jin. Tapi saya menyembahnya jin. Saya tahu. Wahai Tuan Jin, saya berdoa, saya meminta kepadamu. Kan bisa mendengar? Iya, tetapi tidak bisa memiliki dan tidak memiliki kekuasaan untuk memberi. Tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa. Tak bisa. Kalau tidak memiliki, bagaimana memberi? Kalau tidak memiliki, bagaimana bisa memberi? Apa pepatah berkata, faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya, tidak akan memberi. Bagaimana bisa memberi kalau dia tidak punya? Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya, tidak akan bisa memberi. Maka ketika kita meminta istiqamah, apakah bisa jin tadi menakdirkan istiqamah kepada kita? Tidak. Takdir Allah yang menentukan. Meminta surga, apakah bisa jin-jin tadi menentukan surga? Mereka tidak memiliki surga walan nar, tidak memiliki surga ataupun neraka. Aku berlindung wahai Tuhan jin dari neraka. Apakah jin tadi memiliki neraka? Tidak memiliki dan tidak bisa menentukan. Maka tiga perkara ini Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam ayat yang sedang kita baca. Perhatikan kembali ayatnya, kita baca ulang. Walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qutmir in tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Sesuatu yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min qutmir, tidak memiliki apapun sekitmir pun. Baik, jawaban untuk yang pertama, mereka tidak memiliki. Wa tad'uhum la yasma'u du'aakum, dan kalaupun kalian berdoa kepadanya, mereka tidak mendengar. Seperti yang berdoa kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, kepada orang mati, la yasma'un, mereka tidak mendengar. La yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Kemudian yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mendengar, enggak bisa mengabulkan. Seperti yang berdoanya kepada jin-jin, kepada syaitan, mastajabu lakum, tidak akan bisa mengabulkan. Bahkan nanti yaumul qiyamah mereka akan mengingkari penyembahan-penyembahan kalian. Bahkan nanti benda-benda tadi yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, nanti yaumul qiyamah yakfuruna bi syirkikum, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Mengapa kalian menyembah kami? Mengapa kalian berdoa pada kami? Dan seterusnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, bukan mendapatkan apa yang diharapkan, bahkan sebaliknya, mendapatkan sesuatu yang ditakuti dan dihindarkan, yaitu kemurkaan Allah dan azabnya. فمتى لم توجد هذه الشروط تام بطلت دعوته. Maka kapanpun hilang syarat-syarat ini, kapanpun hilang syarat-syarat ini, satu saja hilang, maka batalat da'watuhu, maka gugurlah, maka hilanglah, batillah doa kepadanya. Ngapain doa kepada yang tidak memiliki? Minta kok kepada yang tidak punya. Batil. Batalat da'watuhu. Atau yang kedua, tidak mendengar. Kita meminta, memohon, tetapi yang diminta, yang dimohon, gak dengar apa-apa. Ya ngapain? Itu juga batalat da'watuhu. Atau kita berdoa, meminta, memohon kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan. Gak punya kemampuan, gak punya kudrah untuk istijabah, gak punya kemampuan untuk mengabulkan. Itu juga batalat da'watu, batal doa kepadanya, gugur doa kepadanya, batil meminta kepadanya. Baik, barakallahu fikum. Ketika kita tanya siapa yang memiliki, siapa yang maha mendengar, siapa yang maha kuasa dan maha bisa, tidak ada yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengabulkan doa. Allah subhanahu wa ta'ala yang sami'un qaribun mujibud da'wat. Sami'un qaribun mujibud da'wat, maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan doa-doa. Kalau satu saja, maka gugur berdoa kepadanya, gugur peribadatan kepadanya, apalagi bil kulliyah, apalagi udimat bil kulliyah, apalagi enggak punya semuanya. Al-mulk enggak punya, mendengar juga enggak bisa, mengabulkan juga enggak mampu. Apalagi? Fa nafa'anhumul mulk, maka Allah nafikan, Allah tiadakan kepemilikan dengan kalimat ma yamlikuna min qutmir. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah rahimahumullahu taala menyatakan al-qutmir maknanya adalah al-laffafah, penutup atau kulit, allati takunu ala nawaa at-tamr, yang ada pada biji korma, yang ada pada biji korma. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Sebagaimana dalam ayat lain dikatakan, apakah mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memiliki untuk mereka rizki, dan juga tidak memiliki di langit-langit dan di bumi sedikit pun. Wala yastati'un, dan tidak mampu, tidak bisa, tidak memiliki dan tidak bisa memiliki. Dalam surat An-Nahl ayat 73. Juga Allah berfirman, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Silakan kalian seru orang-orang atau sesuatu yang kalian anggap sebagai Tuhan. Mereka tidak memiliki sebiji zarrah pun di langit maupun di bumi. Tidak memiliki apapun, sebiji zarrah pun. Di samawati wala fil ardh, tidak di langit, tidak di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka juga tidak memiliki sekutu. atau andil dalam memiliki. Wa ma lahu minhu min dhahir, dan juga tidaklah dia membutuhkan pendukung-pendukung. Wala tanfa'u syafa'ah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali bagi siapa yang diizinkan. Tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga hampir sama dengan ayat sebelumnya. Yaitu menafikan semua alasan-alasan disembahnya benda-benda tadi. Alasan disembahnya tempat keramat, disembahnya pohon keramat, batu keramat, keris keramat, segala macam keramat, disembah atau menyembah kuburan orang mati dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan kalian seru selain Allah, apakah mereka yamlikun? Dijawab oleh Allah dalam ayat ini, la yamlikuna mithqala dzarratin, mereka tidak memiliki sebiji dzarrah pun. Selesai. Berarti alasan pertama coret. Mereka tidak memiliki. Baik, mereka beralasan lagi. Ya memang orang mati ini, kuburan keramat ini tidak memiliki, tetapi mereka ikut andil dalam memiliki bersama Allah. Allah yang memiliki, tapi ikut aku juga urunan sama Allah Ta'ala. Dijawab oleh Allah, wa ma lahum fihima min syirkin, dan Allah tidak memiliki sekutu dalam memiliki semua itu. Artinya enggak ada yang ikut andil dalam memiliki alam semesta ini. Ya sudah, maksud saya bukan ikut andil memiliki, tapi bisa mendukung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, itu kasih dia, kasihan. Ya Allah, yang sana jangan kasih, kurang ajar dia. Ya Allah. Kata Allah, wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah tidak memiliki pendukung-pendukung. Tidak memiliki orang-orang yang mempengaruhi dirinya. Tidak perlu dan tidak memiliki. Alasan terakhir, tadi alasan ketiga. Alasan terakhir, kalau tidak memiliki, tidak ikut andil dalam memiliki, dan tidak pula pendukung-pendukung, tidak merupakan pendukung Allah, paling tidak orang mati ini bisa membela kita nanti di sisi Allah, bisa memberikan syafaat. Ini pun dibantah oleh Allah di dalam kelanjutan ayatnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, dan tidak bermanfaat syafaat siapapun kecuali kalau Allah mengizinkan. Habis alasan mereka, habis. Silakan tanya kepada penyembah-penyembah kuburan, penyembah pohon keramat, batu keramat dan lain-lainnya. Tanyakan pada mereka, mengapa kalian memohon, meminta kepada benda-benda ini? Jawabannya kurang lebih itu. Ya, supaya dikabulkan olehnya. Dia tidak memiliki. Ya walaupun tidak memiliki, memang Allah yang memiliki. Paling tidak dia akan ikut andil dalam memiliki. Tidak ada yang ikut andil dalam memiliki bersama Allah. Itu jawaban Allah dalam Quran. Tapi kan ini orang dekatnya. Kan orang dekatnya, wa ma lahu minhum min dhahir. Allah tidak memerlukan pendukung-pendukung. Ya anulah, paling tidak nanti orang mati ini akan membela kita, memberikan syafaat. La yanfa'u syafa'ah wa la tanfa'u syafa'ah. Syafaat tidak bermanfaat kalau Allah tidak izinkan. Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa memberikan syafaat kepada musyrikin yang Allah murkai, yang Allah perangi. Tidak bisa. Mengapa? Karena Nabi sendiri sudah menjawab, as'adun nas bi syafa'ati, manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, syaratnya tidak syirik. Maka jangan meminta pada selain Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa 'anhum sima'ad du'a. Setelah dinafikan kepemilikan, dinafikan pula oleh Allah, ditiadakan pula oleh Allah sima'ad du'a. Sifat maha mendengar doa. Allah katakan, wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, mereka enggak bisa mendengar seruan kalian. Mengapa tidak bisa mendengar seruan kalian? Li'annahum ma baina mayyitin wa ghaibin 'anhum mustaghilin bima khuliqa lah. Imma karena mayit sudah mati atau benda mati, atau ghaib atau tidak ada, orangnya di ujung pedalaman Yaman sana dipanggil dari sini, ya wali fulani, habib fulani, fulan, apakah mendengar? Tidak. Berarti bisa jadi karena mati, benda mati atau orangnya sudah mati, atau ghaib, orangnya enggak ada, atau mustaghilin bima khuliqalah, atau sibuk dengan apa yang Allah ciptakan dia untuknya. Musakharin bima umira bihi kal malaika, seperti malaikat-malaikat memang bisa mendengar sebatas apa yang dia mampu, yang Allah takdirkan untuknya. Itu pun mereka sibuk masing-masing. Malaikat yang mengatur angin, ya sibuk dengan itu. Malaikat yang mencabut nyawa, sibuk dengan mencabut nyawa. Malaikat yang memiliki tugas masing-masing, sibuk dengan tugasnya sendiri-sendiri. Dan tidak akan melalaikan tugasnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Barakallahu fiik. Yang ketiga, Allah katakan wa qala thumma qala walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah, kalaupun mereka mendengar, mereka pun enggak akan bisa mengabulkan. Li'anna dhalika laysa ilaihim. Karena ini bukan kemampuan mereka. Laysa ilaihim, bukan kemampuan mereka. Fa inna Allah ta'ala lam ya'dhan li ahadin min 'ibadihi fi du'a ahadin minhum. Karena Allah tidak mengizinkan pada siapapun dari hamba-hambanya untuk berdoa kepada sesama hamba. La istiqlalan wala wasitatan. Tidak boleh untuk berdoa kepada makhluk apakah istiqlalan ataupun wasitatan. Dua-duanya doa. Apa itu istiqlalan? Apa itu wasitatan? Perhatikan barakallahu fikum. Yang seharusnya mereka berdoa kepada Allah, ada yang berdoa kepada selain Allah. Makhluk. Doa kepada makhluk. Ini namanya istiqlalan. Benar-benar murni menyembah makhluk. Benar-benar murni berdoa kepada makhluk. Ini istiqlalan. Ataupun wasitatan. Apa maknanya wasitah? Perantara. Minta kepadanya agar minta kepada Allah SWT. Pertanyaan saya pada kalian, orang yang langsung meminta pada makhluk dan orang yang meminta pada Allah tapi melalui makhluk, apa bedanya dalam hal berdoa pada selain Allah? Misalnya meminta rezeki atau meminta jodoh. Yang ini berkata, wahai fulan, aku meminta rezeki. Aku meminta Meminta pasangan hidup, yang laki-laki minta istri, yang perempuan minta suami, kepada makhluk. Murni 100% berdoa kepada makhluk, ini syirik. Sekarang yang ini, musyrik apa tidak musyrik? Wahai fulan, sampaikan kepada Allah SWT, aku minta rezeki, aku minta jodoh. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika orang berkata aku minta rezeki, aku minta jodoh, namanya apa? Doa. Namanya apa? Soal, meminta. Sekarang yang ini meminta kepada waktunya, apa mintanya? Bukan minta rezeki, tapi minta sampaikan pada Allah Taala. Ketika dia meminta, tolong sampaikan. Permintaan bukan permintaan. Ketika dia meminta, tolonglah saya, sampaikan pada Allah. Minta, tolong, doa. Ini minta rezeki, ini minta tolong sampaikan. Sama-sama meminta, sama-sama berdoa, sama-sama meratap. Yang ini meratap pada makhluk, ya makhluk, ya makhluk. Ini meratap pada makhluk juga, ya makhluk, ya makhluk. Sampaikan pada Allah. Ya sama saja. Ini berdoa, ini juga berdoa. Ini meminta, ini juga meminta. Ini meminta rezeki, ini meminta tolong sampaikan. Ya sama saja meminta. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka jawabannya sama dengan ayat tadi. Apakah yang kamu jadikan wasit itu mendengar? Tidak mendengar. Apakah memiliki kemampuan? Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ala kulli syai'in qadir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi katakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Kalau seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalannya. Udah enggak bisa apa-apa lagi. Kalau kamu anggap dia bisa berbuat ini, berbuat itu, bisa menjawab permintaanmu, bisa menyampaikan dan seterusnya, berarti kamu menganggap dia masih hidup. Barakallahu fikum. Bahkan yang Allah kabarkan dia hidup, yaitu orang-orang yang syuhada, itu pun hidup di alam yang bukan alam kalian dan tidak ada hubungannya dengan kalian. Gak bisa komunikasi, gak bisa berbicara, gak bisa berdiskusi, gak bisa memohon, gak bisa meminta, gak bisa ada komunikasi. Gak bisa. Barakallahu fikum. Mengapa? Kita di alam dunia, mereka di alam barzakh. Apa maknanya barzakh? Barzakh itu pemisah. Min waraihim barzakhun ila yaumiddin. Di belakang mereka ada hijab pemisah sampai hari kiamat. Artinya engkau tidak bisa berhubungan dengan mereka. Kamu ngomong apapun mereka enggak dengar. Yang disuruh adalah kita mendoakan mereka. Mendoakan orang-orang saleh dengan rahimahumullah. Mendoakan para sahabat, mendoakan kerabat-kerabat Nabi Ahlul Bait dengan radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Mendoakan Rasulullah SAW dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Itu diajarkan. Kita mendoakan mereka, bukan kita berkomunikasi, memohon, meminta, meratap, minta tolong sampaikan. Jangan. Karena kita di alam kita, di alam ini, mereka di alam mereka. Itu alam barzakh. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Jadi bukan mendukung, malah menentang. Bukan membela, malah menentang kalian. Yang diharapkan apa tadi? Pembelaan. Dikira Nanti pada hari kiamat yang dikubur tadi akan membela, dia sering datang ke kuburanku, merata pada kuburanku, ya Allah, kasihan dia, tolonglah dia. Enggak. Justru orang-orang soleh tadi, para nabi tadi, para rasul, dan berbagai macam para aulia, wali-wali, justru akan menyalahkan. Kalian mengapa mendatangi kuburanku? Mengapa kalian meminta kepadaku? Mengapa mereka kalian menyembah aku? Ini makna yakfuruna bisyirkikum, akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, uqiba bihirmani, mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Harapannya pembelaan, dapatnya pengingkaran. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti orang-orang yang kalian sembah itu, orang-orang saleh yang kalian sembah itu, akan mengingkari kesyirikan kalian. Fatabayyana anna da'wata ghairillahi syirkun, dan ini jelas menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah syirik, karena kalimatnya yakfuruna bimana, yakfuruna bisyirkikum, artinya Allah sebut sebagai kesyirikan. Kalau kalian meminta pada selain Allah, kalian berdoa pada orang mati, orang saleh yang telah mati, kata Allah, dia akan mengingkari kesyirikan kalian. Berarti Allah menamakannya syirik. Yakfuruna bimana bisyirkikum, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Silakan buka surat Al-Fatir ayat 13 sampai ayat 14. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa taghadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza, mereka mengambil selain Allah tuhan-tuhan. Jadi menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan. Liyakunu lahum izza, agar mereka mendapatkan kemuliaan. Tapi Allah bantah pada ayat berikutnya. Kalla, kalla, sayakfuruna bi'ibadatihim. Tidak sekali-kali. Mereka yang disembah justru akan mengingkari peribadatan penyembahnya. Wa yakununa alaihim didda, dan justru mereka itu akan menjadi musuh, akan menjadi lawan terhadap kalian. Harapannya apa? Penyembah orang-orang soleh, penyembah orang-orang mati tadi, penyembah para habaib, penyembah para aulia, para wali-wali. Apa harapannya? Akan dibela. Allah kabarkan, sesungguhnya mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Mereka akan mengingkari peribadatan kalian. Wa yakununa alaihim didda, dan mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Ya Allah, aku berlepas diri dari mereka. Aku tidak menyuruh mereka menyembahku. Aku tidak menyuruh mereka untuk mendatangi kuburanku. Aku tidak menyuruh mereka agar mereka meratap meminta kepadaku. Tidak, ya Allah, aku berlepas diri. Aku tidak ikut campur. Aku... Mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kalau tadi dalam surat Maryam, yang berikutnya Allah katakan juga, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, qatil kathir yatabarra'una minhum. Maknanya jadi musuh kalian, maknanya berlepas diri dari kalian, maknanya mengingkari kalian adalah yatabarra'un, berlepas diri dari penyembahnya. Aku berlepas diri, aku enggak nyuruh mereka, ya Allah. Kama qala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون. Siapakah yang lebih sesat dari orang yang menyeru, meminta, berdoa pada selain Allah, mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, kepada orang-orang yang tidak akan mengabulkan doa sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka sendiri yang disembah ini terhadap doa-doa orang yang berdoa kepadanya, ghafilun, lalai, tidak tahu menahu, tidak mengerti. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa. Dan nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar seluruh manusia, kanu lahum a'daa, mereka akan menjadi musuh para penyembahnya. Apa tadi makna musuh? Menyalahkan, berlepas diri. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap peribadatan yang menyembahnya kafirin, menentang, mengingkari. Aku tidak nyuruh kalian, aku tidak memerintahkan kalian, aku berlepas diri dari kalian. Ya Allah, aku berlepas diri, aku enggak ikut-ikutan dengan mereka. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Di akhir ayatnya Allah katakan wala yunabbiuka mithlu khabir. Dan tidak akan bisa menghafalkan kepada kalian seperti yang Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha. Mana kalimat terakhir ini adalah bahwa tidak akan ada yang bisa menghabarkan akibat-akibat segala perkara dan apa ujung-ujung akhirnya dari segala perkara. Wa ma tasiru ilaihi, dan apa yang akan mengarah ke sana, enggak akan ada yang bisa menghabarkan itu semua. Mithlu khabirin biha, tidak akan ada yang bisa seperti khabirin biha, yang Maha mengetahui tentangnya. Berkata Qatadah, yani nafsahu, yang dimaksud Allah sendiri, dirinya sendiri, tabaraka wa ta'ala. Kalian gak akan bisa menghabarkan ini nanti jadinya kayak apa, yang ini nanti mengarah kemana, perbuatan ini akibatnya apa. Gak ada yang bisa menghabarkannya kecuali Allah sendiri, tabaraka wa ta'ala. Fainau akhbar bil waqi' la mahala, karena dialah yang Maha mengetahui segala yang terjadi, tidak mungkin tidak. Dialah yang pasti tahu. Qultu wal musyrikuna lam yusallimu lil alim al khabir. Saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh, bahwa musyrikin tidak mau tunduk, enggak mau yusallimu, tidak mau tunduk kepada Allah yang Maha mengetahui. Mereka sok tahu. Bagaimana sok tahu? Nanti kalau kita meminta pada waliullah yang dikubur ini, ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya habib fulan, kita akan dibela. Maka Allah katakan, tidak akan ada yang bisa menghabarkan akibat segala perkara kecuali Allah sendiri. Kamu jangan sok tahu, kamu enggak mengerti nanti kayak apa jadinya. Wala yunabbiuka mithlu khabir, enggak akan bisa menghabarkan pada kamu akibat segala perkara seperti apa yang Allah khabarkan dalam Quran ini. Enggak ada yang lebih tahu dari Allah, enggak ada yang lebih mengerti dari Allah. Maka kita katakan pada orang tadi, jangan sok tahu. Nanti kalau kita memberikan segelas minyak, lilin dan kembang tujuh warna dan ayam cemani, nanti kita akan dibela oleh wali. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Siapa lebih tahu? Engkau atau Allah? Antum a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Ikhwanuddin a'azakumullah, Allah sudah menghabarkan dalam ayat tadi pembatalan pembatilan, batalnya dan batilnya permintaan kepada orang-orang mati atau kuburan atau tempat keramat, pohon keramat, batu keramat dan lainnya dengan sekian macam hujjah-hujjah yang qat'iyah, yang mudah dipaham, alhamdulillah. Dan siapa lebih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka musyrikin enggak mau tunduk dengan berita-berita itu. Lam yusallimu lil alimil khabir, tidak mau tunduk dengan yang Maha tahu, yang Maha mengerti. Dari apa dikhabarkannya tentang sesembahan-sembahan mereka, mereka tidak mau tunduk dengan berita-berita yang Allah sampaikan. Faqalu, maka mereka berkata, tamlik, benda ini memiliki. Watasma, benda ini mendengar. Kuburan ini bisa mengabulkan doa. wa tastajib, bisa mengabulkan segala permintaan, wa tasma, bisa memberikan syafaat liman da'aha. Kata mereka, a antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah Subhanahu wa taala? Walam yaltafitu ila ma akhbara bihi al-khabir, mereka tidak mau menengok kepada apa yang sudah dikhabarkan oleh yang maha mengetahui, yaitu Allah. Min anna kulla ma'budin yu'adi 'abidahu yawm al-qiyamah, telah dikhabarkan oleh Allah bahwasanya setiap yang disembah tadi niscaya akan memerangi, mengingkari penyembah-penyembahnya. Wa yatabarra'u minhum, dan mesti akan tabarruk, akan berlepas diri dari mereka yang menyembahnya. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Nanti kata Allah, يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ, hari ketika kami kumpulkan mereka di padang mahsyar, jami'an seluruhnya. ثُمَّ نَقُولُ, kemudian kami akan katakan, لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, kepada orang-orang musyrik itu, مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. Kalimat مَكَانَكُمْ, tempat kalian, artinya jangan beranjak dari tempat kalian. Tetaplah di tempat kalian, wahai musyrikin dan wahai sesembahan-sesembahannya. Musyrikin dan yang disembahnya. Antum wa syurakau. Fazayyalna bainahum wa qala. Dan kemudian berkatalah para sekutu-sekutu yang disembah. Apa kata mereka? Ma kuntum iyyana ta'budun, kalian tidak menyembah kami sesungguhnya. Kalian menyembah syaitan, karena kalian menuruti syaitan, tidak menuruti kami. Akhirnya bertentangan antara mereka, yang menyembah dan yang disembah. Yang sembahnya berlepas diri dari yang menyembahnya. Kata Allah, fa kafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Cukup Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin, sesungguhnya kami terhadap penyembahan kalian, kami tidak tahu menahu. Ghafilin maknanya tidak tahu menahu. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah maulahumul haq wa dhalla 'anhum ma kanu yafturun. Nah, di sanalah mereka mendapatkan bencana, musibah masing-masing dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dan mereka dikembalikan kepada maulanya, yaitu Allah yang hak, yang benar-benar maulanya. Wa dhalla 'anhum ma kanu yafturun. Sedangkan yang selain Allah, dhalla anhum, dhalla bermakna sirna. Sirnalah, hilanglah semua yang mereka sembah. Artinya tidak bermanfaat apapun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.